الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن على مقربة وارتقاب وانتظار لشهر حلول شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات والعطايا والهبات، أفضل الشهور وأعظمها، شهر الله الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يبلغنا هذا الشهر وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل هذا الشهر عزا لأمة الإسلام في كل مكان، وصلاحا لها بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى خير مسؤول وخير مأمول. Setelah beliau mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, beliau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan beliau bersalawat kepada Rasulullah SAW dan keluarga serta para sahabatnya. Beliau berkata, amma ba'ad, yang pertama, bahwa kita sebentar lagi dan sedang menunggu yaitu tentang bulan Ramadan yang dipenuhi padanya kebaikan, yang dipenuhi padanya keberkahan-keberkahan, bahkan ia adalah merupakan bulan yang sangat agung dan yang sangat, sangat utama, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan padanya Al-Quran. Dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyampaikan umur kita kepada bulan Ramadan, dan agar Allah memberikan kepada kita taufiknya, dan agar Allah membantu kita untuk senantiasa berzikir kepadanya, demikian pula bersyukur kepadanya dan memperbaiki ibadah kita kepadanya. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan bulan ini sebagai sebuah kemuliaan, ya, untuk kaum muslimin, dan kebaikan, ya, dengan tentunya karunia Allah dan kasih sayangnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang sebaik-baiknya yang kita mohon dan minta. Naam syekh. قال المصنف رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب كتاب باب الكتاب الآداب المتعلقة بالطعام. قال رحمه الله: باب جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل الأفضل الشرب قاعدا. قال: فيه حديث كبشة السابق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، متفق عليه. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون أورد فيها أن المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل أن يشرب المسلم وهو جالس، لا يشرب عن قيام، إلا إذا كان عن حاجة، كان يكون مثلا في زحام فلا يتمكن أن يجلس، أو يكون مثلا مورد الماء عاليا كقربة فيحتاج أن يشرب من مورد الماء، وكان مورد الماء عاليا كالقربة مثلا، مثل ما مر معنا في حديث كبشة رضي الله عنها في اللقاء الماضي، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما. فالأصل أن يكون الشرب عن جلوس، لكن إذا اقتضى الأمر لحاجة أو نحو ذلك الشرب عن قيام يشرب ولا حرج عليه. وكذلك حديث ابن عباس الذي أورده هنا في هذه الترجمة فيه دلالة على ذلك، قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم فشرب وهو قائم، متفق عليه. نعم. Kemudian kita, kata beliau, masih di bab yaitu penjelasan tentang adab-adab yang berhubungan dengan makan dan minum, di mana beliau di sini membawakan hadis bahwa Nabi SAW yang melarang seseorang minum sambil berdiri. Artinya kata beliau bahwa pada asalnya minum itu harus sambil duduk, ya, tidak boleh seseorang itu minum sambil berdiri. Dan itu merupakan pokok atau asal daripada minum. Dikecualikan darinya apabila ternyata tempat minum itu adalah sesuatu yang tinggi atau memang perkara yang memang sangat dibutuhkan. Ya, sebagaimana telah lewat dari hadis Abu Kabsyah bahwa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil tempat minum yang tergantung lalu kemudian beliau ya minum sambil berdiri. Jadi ini menunjukkan kata beliau bahwa pada asalnya di dalam masalah minum itu hendaknya kita itu sambil duduk dan tidak boleh sambil berdiri. Naam Syekh. ثم أورد رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في الشرب قائما. قال وعن نزال بن سبرة قال أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما وقال وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وهذه الأحاديث كلها فيها الشرب قائما ولكنه محمول على الجواز عند الحاجة, محمولا على الجواز عند الحاجة كوجود زحام مثلا أو مثلا كون مورد الشرب عاليا أو نحو ذلك, وذلك لأنه قد جاءت حديث فيها نهي وزجر عن الشرب قائما, منها ما أورده رحمه الله تعالى قال وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل, قال ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. وهذه الأحاديث الأخيرة التي أوردها رحمه الله واضحة في الزجر والنهي والمنع من الشرب قائما, وما جاء من أحاديث فيها شربه عليه الصلاة والسلام قائما فإنه يحمل على أنه فعل ذلك لأمر عارض كزحام أو عدم مكان للجلوس بسبب الزحام أو لكون مورد الماء عاليا أو نحو ذلك, وإلا فإن الأصل أن يشرب المرء قائما وأن يأكل أن يشرب جالسا وأن يأكل جالسا والله أعلم. Kemudian dia membawakan beberapa hadis yang menunjukkan tentang bahwa minum itu hendaknya sambil duduk dan bukan sambil berdiri. Di antaranya hadis Nazal bin Sabur bin Sabrah, semoga Allah meridhonya, ia berkata ata Aliun berrohbah, bahwa Ali radhiyallahu anhu mendatangi pintu rohbah lalu ia minum sambil berdiri. Ia berkata sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang kalian lihat aku melakukannya. Dikutip oleh Imam Bukhari. Dan dari hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhonya, ia berkata kunna na'kulu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami makan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu namshi, ya sedangkan kami sedang berjalan, wa nashrabu wa nahnu qiyam, dan kami minum dalam keadaan sambil berdiri. Dikutip oleh Tirmizi dan Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Di sini hadis-hadis ini menunjukkan kata beliau ya bahwa diperbolehkan seakan-akan apa menunjukkan diperbolehkannya seseorang minum sambil berdiri. Ya, akan tetapi kata beliau pada asalnya bahwa minum itu sebetulnya tidak diperbolehkan sambil berdiri kecuali kalau ada hajat. Ya, seperti misalnya karena sangat ramai atau karena ada hajat-hajat yang lainnya atau karena misalnya tempatnya itu tinggi sehingga dibutuhkan untuk berdiri padanya. Ya, maka dari itulah Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis-hadis yang menunjukkan tentang larangan untuk minum sambil berdiri. Ya, di antaranya hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan sambil duduk. Yaitu dari hadis Anas juga dari Nabi SAW bahwasannya, ya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Lalu Qatadah berkata, kami berkata kepada Anas, bagaimana dengan makan? Maka beliau berkata, itu lebih buruk lagi. Dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah salah seorang dari kalian yang minum sambil berdiri. Faman nasiya falyastaqi, dan siapa yang lupa maka hendaklah ia memuntahkannya. Hadis-hadis ini yaitu hadis Anas dan hadis Abu Hurairah sangat jelas sekali menunjukkan larangan untuk minum sambil berdiri. Ya. Dan adapun hadis-hadis yang menunjukkan bahwa seakan-akan boleh sambil berdiri, maka itu ya dibawa kepada makna karena adanya hajat. Seperti misalnya karena adanya keramaian atau sesuatu yang sulit kita untuk melakukan sambil duduk. Ya, karena kita sudah sebutkan kata beliau bahwa pada asalnya minum itu tidak diperkenankan sambil berdiri, akan tetapi hendaklah dia makan dan minum sambil duduk. Naam Syekh. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا وأورد تحت هذه الترجمة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذه الترجمة فيها استحباب كون ساق القوم وهو الذي يأتي لهم بالشراب من ماء أو لبن يجعل حظه من الشراب آخر شخص في الحاضرين ليتم إكرامه لهم وإحسانه إليهم وخدمته لإخوانه فيجمع بين الحسنيين كونه هو الذي أحضر لهم الماء أو اللبن وكونه أيضا إكراما لهم يؤخر نفسه عنهم مؤثرا لهم على نفسه ولا شك أن هذا من الخصال الكريمة فإذا يستحب لساق القوم أن يكون آخرهم شربا لدلالة هذا الحديث قال ساق القوم آخرهم شربا. Kemudian beliau membawakan bab disunnahkan orang yang memberi minum untuk minum paling akhir. Dan kemudian di sini beliau membawakan hadis Abu Qatadah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda saqil qaum akhiruhum syurba. Dikeluarkan oleh Tirmizi dan Tirmizi berkata hadisun hasanun sahih. Di dalam ayat atau di dalam hadis ini kata beliau terdapat faedah yaitu disunahkan orang yang memberi minum suatu kaum yaitu orang yang membawa minuman ya untuk diberikan minuman kepada suatu kaum hendaklah dia yang terakhir minum. Ya kenapa demikian? Itu semua kata beliau sebagai kesempurnaan pemuliaan dia dan penghormatan dia kepada hadirin. Sehingga pada waktu itu dia mengumpulkan dua kebaikan. Ya, di mana dia telah menghadirkan susu ataupun minuman-minuman yang lainnya untuk ya orang lain dan ini sebuah kemuliaan dan juga ya dia lebih mementingkan mengutamakan orang lain daripada dirinya dan ini tidak ragu lagi ini merupakan perangai-perangai kebaikan dan perangai-perangai yang mulia. Jadi kata beliau disunahkan atau disukai ya orang yang memberikan minum kepada suatu kaum hendaknya dia yang terakhir untuk minum. Naam Syekh. Qala rahimahullah bab jawaz asyurb min jami' al-awani at-tahirah ghair ad-dahabi wal-fiddah wa jawaz al-kar'. Qala wa huwa asyurb bil-fam min an-nahr wa ghayrihi bighayri na'in wa la yad. وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. وهذا أيها الإخوة المستمعون هو آخر باب في كتاب الآداب المتعلقة بالطعام. أورد في أول حديث أول في صدر هذه الترجمة حديث أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قالوا: قال 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. وهذا معدود في جملة الآيات العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه جواز الوضوء من جميع الآنية، والمخضب إناء من حجارة، والرحراح الواسع واسع قريب القعر، فهذا فيه جواز الطهارة من جميع الآنية، سواء من الحجر أو من صنعت من الحجر أو صنعت من الخشب أو من الجلد أو غير ذلك، عدا الذهب والفضة، عدا الذهب والفضة. نعم. Kemudian beliau membawakan sebuah bab diperbolehkan minum dengan menggunakan segala macam bejana kecuali yang terbuat dari emas dan perak, serta diperbolehkan minum langsung dengan mulut dari sungai dan yang semisalnya, serta pengharaman penggunaan semua bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk minum, makan, bersuci, dan segala macam aktivitas. Kemudian beliau, ya, di sini kata beliau, beliau membawakan yaitu hadis Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, waktu sholat telah tiba, maka orang-orang yang dekat rumah bangkit, tetapi masih ada beberapa orang yang berada di rumah. Kemudian dibawakan kepada Rasulullah SAW sebuah bejana. Tetapi bejana itu terlalu kecil sehingga tidak cukup untuk membentangkan telapak tangan beliau. Lalu semua orang dapat berwudu. Pada para sahabat bertanya, berapa jumlah kalian? Anas menjawab, 80 lebih. Muttafaqun alaih, dan ini adalah riwayat daripada Al-Bukhari. Sedangkan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW pernah minta dibawakan bejana berisi air. Lalu dibawakan bejana yang dangkal yang di dalamnya terdapat sedikit air. Lalu beliau meletakkan jari jemari beliau ke dalamnya. Anas mengatakan, maka aku melihat air itu keluar dari celah-celah ya jari-jari beliau. Dan aku perhatikan orang-orang itu berwudu. Saat itu sekitar 70 sampai 80 orang lebih. Sampai 80 orang. Di sini kata beliau, hadis ini termasuk daripada ya tanda-tanda merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan beliau dengannya. Di dalam hadis ini juga menunjukkan akan bolehnya berwudu ya dengan menggunakan seluruh bejana, ya baik itu bejana yang terbuat dari batu ataupun terbuat dari kayu ataupun terbuat dari kulit. Ya, selain daripada bejana emas dan perak. Naam Syekh. Qala rahimahullah wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an min tawrin min sufrin fatawadda. Rawahu al-Bukhari. وقال رحمه الله والصفر بضم الصاد ويجوز كسرها الصفر وهو النحاس، والتور كالقدح وهو بالتاء المثنات من فوق، وهذا فيه استعمال الآنية، استعمال الآنية، والأصل في الآنية الحل، فالإنسان يستعمل في وضوءه وغسله وشربه جميع أنواع الآنية مثل الآنية من الخشب أو الحجارة أو النحاس أو غير ذلك، لا يستثنى من ذلك إلا آنية الذهب والفضة لورود المنع منها والنهي عنها عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian dia membawakan hadis Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami. Kami pun mengeluarkan untuk beliau air dari dalam bejana yang terbuat dari kuningan, lalu beliau berwudu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. As-sufr atau dengan dikasrahkan yaitu as-sifr, yaitu kuningan, ya. Dan sedangkan at-taur adalah sejenis daripada bejana. Di dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkannya menggunakan bejana-bejana apa saja. Dan di mana kata beliau kaidah asalnya bahwa yang berhubungan dengan bejana itu adalah boleh-boleh saja dan halal. Maka silakan seseorang menggunakan ya bejana apa saja untuk berwudu, ya, dan demikian pula untuk minumnya. Ya, baik itu dari kayu ataupun batu ataupun dari yang lainnya, namun dikecualikan daripadanya itu emas dan perak. Karena adanya dalil yang melarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam syekh. ثم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. والشن القربة، الشن القربة، وهذا فيه الشرب من الجلد ومرة من الحجارة وأيضا مرة من الصفر وهو النحاس ومرة أيضا من الخشب، فكل هذه الأوعية يجوز الشرب منها، ولا يستثنى من ذلك إلا الشرب من آنية الذهب والفضة كما سيأتي. وقوله في هذا الحديث وإلا كرعنا، قال كرعنا أي تناولنا الإناء بالفم من غير إناء ولا كف، وهذا ما نبه أيضا عليه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة. Kemudian dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW masuk kepada salah seorang rumah kaum Ansar, sahabat Ansar yang ditemani oleh seseorang sahabat lainnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah di tempatmu ini ada air yang sudah diendapkan tadi malam di dalam kendi? Jika tidak, kami akan menghirupnya langsung. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Asyan, yaitu yang dimaksud dengan asyan, itu ember. Di dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkan minum ya dari bejana yang terbuat dari kulit yang sudah lewat, itu diperbolehkan juga yang terbuat dari batu, demikian pula dari kuningan, demikian pula dari kayu. Semua ini adalah bejana-bejana yang diperbolehkan dipergunakan untuk minum dengannya. Namun dikecualikan emas dan perak sebagaimana akan datang ya. Adapun sabda Rasulullah wa illa karana, artinya kami akan memakannya dengan langsung dengan mulut, ya, dengan tanpa bejana ataupun juga dengan tanpa menggunakan telapak, ya, apa namanya, telapak jari jemari atau telapak tangan. Naam syekh. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala haditha Hudzaifah radhiyallahu anhu قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا أي الكفار، وهي لكم في الآخرة أي أيها المؤمنون. متفق عليه. وأورد أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وأورد أيضا رحمه الله تعالى قال: وفي رواية: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. قال: وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. وهذه الأحاديث أيها الإخوة المستمعون صريحة في النهي والمنع من الشرب أو الأكل في آنية الذهب والفضة، وفيها هذا الوعيد الشديد، وأن الشرب في آنية الذهب والفضة ليس من صنيع أهل الإسلام ولا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من صنيع الكفار وأعمال الكفار. وأما المسلم فإنه يتجنب ذلك. ثم انظر إلى هذا الوعيد، قال: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي من أكل في آنية الذهب أو شرب فيها، أو آنية الفضة أو شرب فيها، مما يدل على أن هذا أمر محرم وأنه لا يجوز، وأنه من كبائر الذنوب لما جاء فيه من الوعيد الشديد الثابت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau membawakan hadis Hudzaifah. Dia berkata: sesungguhnya Nabi SAW melarang kami untuk memakai suta tipis dan suta tebal, serta minum dari bejana emas dan perak. Dan beliau bersabda: semuanya itu adalah bagi mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, tetapi akan menjadi milik kalian kelak di akhirat, tuhai kaum muslimin. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau juga membawakan hadis Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: orang yang minum dengan menggunakan bejana perak, sesungguhnya ia telah memasukkan ke dalam perutnya neraka jahanam. Itu telah bergolak neraka jahanam di dalam perutnya tersebut. Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan: inna ladhi ya'kulu aw yashrab fi aniyatil fidda wa dhahab, sesungguhnya orang yang makan atau minum di dalam bejana emas atau perak. Dan dalam riwayat yang lain juga yang miliknya disebutkan: man syariba, siapa yang minum pada bejana dari yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya ia telah memasukkan yang menggolakkan neraka jahanam di dalam perutnya tersebut. Hadis-hadis ini, kata beliau, tegas dan jelas sekali gamblang menunjukkan larangan untuk makan atau minum dengan menggunakan bejana emas ataupun perak. Juga terdapat ancaman yang keras terhadap mereka yang melakukan ini, dan bahwasanya ini bukan perbuatan orang-orang Islam, akan tetapi ia adalah perbuatan orang-orang kafir, karena seorang muslim hendaknya menjauhi perbuatan-perbuatan seperti ini. Kemudian coba lihat dan perhatikan, kata beliau, sabda Nabi SAW, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, bahwa ia sama saja dengan memasukkan apa-apa ke dalam ke dalam perutnya. Artinya, kata beliau, orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana-bejana seperti ini, maka tidak diperbolehkan dia melakukan seperti itu. Bahkan itu termasuk dosa-dosa besar sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Naam, Syekh. Jazakallahu khairan pada Fadilatul Syekh dan Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salim yang telah menerjemahkan, dan waktu yang tersisa kami akan atau diberikan oleh Syekh kesempatan untuk bertanya bagi para pendengar. Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543 dan kami angkat untuk satu penelpon yang pertama. Halo. Baik, mohon maaf tampaknya terputus. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Beberapa pertanyaan menyampaikan, ya Fadilatul Syekh, apakah ada batasan tertentu bahwasanya seseorang bisa makan atau minum dengan berdiri? Karena ada rekan yang mengatakan kalau makanan itu ringan dan minuman juga tidak banyak, maka diperbolehkan pada saat itu untuk makan dan minum berdiri sebagaimana perbuatan Rasulullah menunjukkan hal tersebut. Mohon penjelasannya, jazakallahu khair. السائل يقول يا شيخ بعض الناس يقول بأن الضابط جواز الأكل أو الشرب قائما هو أن يكون الطعام قليلا، وأما إذا كان الطعام كثيرا فلا يجوز الأكل أو الشرب قائما، فهل هذا صحيح؟ الضابط في هذا تقدم معنا، الضابط هو اضطرار الإنسان لذلك، اضطرار الإنسان لذلك، يعني إن كان مثلا في زحام أو كان في أو يشق عليه القعود مثلا لكونه متعبا أو كبيرا أو نحو ذلك، فإذا احتاج إلى الشرب قائما فإنه يشرب، وإلا فإن الأصل في الجلوس أن الأصل في الشرب والأكل أن يكون عن جلوس، لأنه ورد فيه نهي وزجر مر عندنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. Kata beliau batasannya sudah sebetulnya sudah kita sebutkan sebelum ini, yaitu kalau itu dibutuhkan, kata beliau. Seperti misalnya seseorang yang sulit untuk berdiri karena dia capek atau dia sudah tua renta atau sangat ramai. Maka kalau memang dia butuh untuk berdiri, dipersilahkan. Namun, kata beliau, pada asalnya makan atau minum itu hendaknya duduk, ya, karena adanya perintah, adanya larangan, bahkan ancaman yang keras dari Nabi SAW. Teh, jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Ada Bapak Harjamin di Belitung. Silakan Pak. Teh, tampaknya terputus kembali bagi para pendengar yang ingin bertanya dan telah masuk. Silakan, tidak usah ditutup teleponnya. Anda bisa menghubungi kembali di 021-823-6543. Saya berikan kesempatan untuk sore ini bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kita angkat satu telepon berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Muhammad Jakarta. Silakan Abu Muhammad. Pada bulan Ramadan, pahala itu dilipat gandakan. Seandainya kita mengadakan suatu kegiatan, persiapannya itu pada bulan Ramadan, tapi pelaksanaannya setelah Idul Fitri, apakah ini tetap hitung seperti pahala dengan bulan Ramadan? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'il yaqul fi syahr Ramadan من المعلوم أن الأعمال الصالحة تضاعف يضاعف حسنات ثوابه يا شيخ، ثم إذا أردنا أن نقيم دوره مثلا أو أعمال خيرية وهذه الأعمال تقام بعد رمضان، ولكننا نعد كل شيء بالنسبة لهذه الدورة في شهر رمضان، هل هذا الإعداد يعني يعتبر من الأعمال الصالحة وأيضا يضاعف يعني ثوابه؟ الأعمال التي تصاحب الصيام، صيام المرء، وتصاحب طاعته بعبادته للصيام، أن لله ملك وكل الله إليه كل ليلة من ليالي رمضان يقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، لعظم شأن العمل والطاعة في هذا الموسم العظيم المبارك. فلا شك أن من يوفقه الله عز وجل للصدقة في رمضان، يوفقه الله عز وجل لقراءة القرآن في رمضان، لطلب العلم في رمضان، لا شك أن هذا من أسباب مزيد الأجر ومزيد الثواب لعظم هذا الشهر وعظم مكانته. أما من يرتب في رمضان أو ينوي في رمضان ويجعل العمل في خارج رمضان، فإنه لا يكون مثل من أدى العمل وقام به في رمضان، والله أعلم. Kata beliau, amalan-amalan yang dilakukan di bulan puasa ketika seseorang berpuasa berupa ketaatan ataupun yang lainnya, maka itu sebuah perkara yang agung, kata beliau. Terlebih di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat yang menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah, dan wahai yang menginginkan keburukan, kurangilah. Ini semua karena keagungan bulan Ramadan. Dan tidak ragu lagi bahwa orang yang diberikan taufik untuk beramal sedekah atau misalnya membaca Al-Quran atau ya amalan-amalan soleh yang ia lakukan di bulan Ramadan itu termasuk sebab-sebab diberikannya pahala yang besar dan bahkan tambahan pahala yang lebih daripada yang lainnya. Adapun sebatas dia misalnya apa namanya berniat atau mengatur suatu urusan yang di mana amalan solehnya itu, perbuatannya itu di luar bulan Ramadan, tentu tidak sama dengan orang yang melakukan amalan soleh dan kegiatan di bulan Ramadan. Itu kata beliau tidak sama. Nah. Taib, jazakallah khair ya Syekh al-Ijabah, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Umu Asia di Bekasi. Silakan Umu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau menanyakan derajat asar-asar atau matan-matan yang terdapat dalam kitab Aruh karya Ibnu Qayyim Jauzi itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. As-sa'ilah taqul ya Syekh fi kitab Aruh الذي ألفه ابن قيم رحمه الله وبالنسبة للآثار والأحاديث في هذا الكتاب يا شيخ. كتاب الروح كتاب صحيح النسبة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن من يجمع في باب واحد ولم يشترط الصحة فيما يجمع قد يورد بعض الأخبار الغريبة أو القصص الغريبة أو نحو ذلك، فربما يكون في هذا الكتاب شيء من هذا القبيل باعتبار أنه أراد أن يجمع الأخبار التي ذكرت والأقوال التي قيلت فيما يتعلق بالروح، وتكون هذه الأقوال أو الأخبار محل تمحيص من طالب العلم وتحقيق وتثبت منها. وأما الكتاب فهو لابن القيم رحمه الله تعالى وثابت النسبة إليه رحمه الله. Kata beliau bahwa kitab Ar-Ruh memang betul sekali ya, dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim. Namun ya, terkadang seorang penulis yang mengumpulkan pada sebuah bab dan ia pun tidak memberikan syarat apa-apa untuk memasukkan asar-asar atau hadis-hadis di dalamnya. Terkadang di dalamnya ada ya hadis-hadis ataupun asar-asar yang aneh ya. Dan terkadang juga ada asar-asar yang ya bahkan dianggap sesuatu yang tidak sahih, kata beliau. Akan tetapi si penulis ini hanya sebatas ingin untuk mengumpulkan semua kabar-kabar dan asar-asar yang berhubungan tentang masalah tersebut. Maka dari situ tentu seorang penuntut ilmu hendaknya berusaha untuk mengoreksinya. Kemudian ya betul-betul memilah antara yang sahih dan yang lainnya. Adapun kitab Ar-Ruh itu sendiri memang betul kata beliau itu adalah tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim. Jazakallah khair atas jawabannya, dan kami angkat kembali penelpon yang berikutnya ada Bapak Indra di Pangkal Pinang. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya nih, Pak. Pak, silakan, Pak. Tentang wudu di bulan Ramadan kan ada air masuk ke lubang hidung itu, boleh enggak? Baik, itu saja Bapak Indra. Iya. Baik, jazakallah khair, ditunggu jawabannya, Pak ya. Silakan. Iya. السائل يقول يا شيخ هل يجوز الاستنشاق في الوضوء عند الصوم؟ الاستنشاق لا بد منه في الوضوء، لكن منهي عنه المبالغة، يعني قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وإلا الاستنشاق لا بد منه في الوضوء لكن لا يبالغ فيه وهو صائم. Dia menjawab bahwa menghirup air ke hidung itu sesuatu yang harus dilakukan ketika berwudu. Maka tidak mengapa seseorang melakukannya ketika berpuasa, akan tetapi dilarang berlebih-lebihan. Sebagaimana dalam hadis wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman, yaitu bersungguh-sungguhlah di dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Jadi yang dilarang itu kata beliau itu yang berlebih-lebihan. Jazakumullah khair, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya Bapak Wahyudi di Riau. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Yang saya mau tanyakan, apakah termasuk bilangan makan berdiri atau enggak saat di waktu kita minum dalam keadaan di atas kursi begitu. Tapi kita hakikatnya duduk, tapi kaki kita masih terjuntai gitu Pak Ustaz. Terjuntai kakinya. Iya, terjuntai kakinya. Apa itu termasuk berdiri apakah itu dibolehkan dalam syariat Islam? Saya tidak menjelaskannya, Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. As-sa'il yaqul Syekh, hal yu'tabaru asyurbu qa'iman idza jalasa rajul 'alal kursi walakinhu ittaka 'alaihi bidun an yajlas bitamam, kadha ya Syekh? Idza jalasa 'alal kursi la yu'tabar qa'iman, amma idza kana qa'iman wa qad wada'a yadahu ma'inan 'alal kursi fa inna hadha yu'tabar syurbun 'an qiyam wa laysa 'an julus. Kata beliau, kalau duduk di atas kursi, ya di mana pantat antum duduk di atas kursi, maka itu dianggap sebagai duduk. Tapi kalau hanya sebatas, ya antum sebatas seperti menyandar saja ke kursi, ya tidak antum pun tidak duduk di situ, maka itu tidak dianggap sebagai duduk minum sambil duduk, tapi itu dianggap sebagai minum sambil berdiri. Jazakallah khair atas jawabannya, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari telepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak, di mana? Fauzi di Palembang. Fauzi di Palembang, silakan, Pak. Ini mau nanya, kalau kita puasa berobat disuntik itu batal nggak, Pak, ya? Berobat disuntik, Pak, ya? Iya. Baik. Baik, suntikannya dalam obat khusus atau infusan, Pak? Suntikan biasa, Pak. Baik, kita akan simak jawabannya. Jazakallah khair. Tunggu, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السائل يقول, ما حكم الحقن, هل حكم يا شيخ في الصوم؟ يعني الحقن على نوعين, حقن مغذية وهذه تفطر الصائم, وحقن علاجية فهذه ليست مفطرة له, والله أعلم. Kata beliau, suntikan itu ada dua macam. Kalau suntikan itu untuk memberikan gizi kepada badan, ya, maka ini sama dengan makan dan minum, maka ini tidak boleh dan membatalkan. Tapi kalau suntikan itu untuk sebatas pengobatan, ya, maka ini tidak membatalkan. Wallahu'ala. Baik, jazakallah khair. Dan kami angkat satu pertanyaan terakhir. Asalah akhir ya Syekh, dan silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Silakan. Bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib, Pak? Hukumnya, Pak, ya? Mohon dalil-dalilnya, Pak. Baik, itu saja. Ya, asal ya, kuala syekh, ma hukmu sholat al-jamaah? Sholat al-jamaah wajibah, wa ya'tham tarikuha bighayri udhur. Ya hadith kathira fi hadha al-bab. وقد فصلت كثير من هذه الأدلة في كتاب لي مطبوع وترجم إلى اللغة الأندونيسية بعنوان تعظيم الصلاة. وأسأل الله عز وجل للجميع أن يوفقنا لتعظيم الصلاة والقيام بها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى, وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء قادم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kata beliau, salat berjamaah itu adalah hukumnya wajib, ya, dan berdosa orang yang meninggalkannya, berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Dan sebetulnya saya sudah menulis dan memperlebar pembicaraan tentang masalah sholat berjamaah ini dalam kitab beliau yang beliau tulis. Kata beliau, yaitu kitab yang berjudul Ta'zimus Shalah, Pengagungan Terhadap Sholat. Ya. Dimana beliau di situ menyebutkan tentang kewajiban sholat berjamaah. Dan beliau memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk senantiasa mengagungkan sholat sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan agar Allah memberikan taufik juga kepada apa yang Allah cintai dan ridhai. Dan agar Allah memperbaiki amal ibadah kita, dan agar tidak menyerahkan kepada diri kita sekejap mata pun juga. Dan sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang.